Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah al-hadith ar-rabi' an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, masih ingat firman Aisyahnya siapa Rasulullah SAW? Istrinya Rasulullah SAW. Naam, ahsan. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakumu minal layli hatta tatafattara qadamah, faqultu lahu lam tasna'u hadha ya Rasulullah, waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Muttafaqun alaih. Hadha labdul Bukhari wa nahwu fi sahihain min riwayatil Mughirah ibnu Syu'bah. Adapun sanad lengkapnya sebagaimana dibawakan oleh Imam Bukhari di dalam kitab beliau Sahih Al-Bukhari. Kata Imam Bukhari, qala haddatsana Al-Hasan bin Abdul Aziz. Kata Imam Bukhari, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Abdul Aziz. Qala haddathana Abdullah bin Yahya. Al-Hasan bin Abdul Aziz menceritakan, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yahya. Qala akhbarana Haywah. Kata Abdullah bin Yahya, telah menceritakan, telah mengkhabarkan kepada kami Haywah. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, Haywah bernama, atau beliau adalah Ibnu Syuraih Al-Misri. Beliau adalah Ibnu Syuraih Al-Misri. Ya, Ibnu Syuraih, asal beliau dari Mesir. An Abi Al-Aswad. Ya, Haywah mendapatkan hadis ini dari Abil Aswad. Abil Aswad adalah Muhammad bin Abdurrahman An-Nawfali. Muhammad bin Abdurrahman An-Nawfali, yang dikenal dengan Yatimu Urwah. Ya, yatimnya Urwah. Al-Aswad, Abil Aswad, sami'a Urwah. Jadi Abil Aswad ini mendengar dari Urwah. Urwah termasuk sahabat. Urwah bin Zubair. Bapaknya siapa? Zubair bin Awam. Iya. Zubair bin Awam. Al-Aswad ini adalah yatimnya Urwah. Nah, beliau ini mendengar langsung dari Urwah. Urwah bin Zubair. Naam. An Aisyata, Urwah bin Zubair radhiyallahu an mendapatkan hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Apa hubungannya Urwah dengan Aisyah radhiyallahu anha? Hingga ahli tarikh, mana ahli tarikh Bukhari, siapanya Aisyah radhiyallahu anha Urwah? Keponakannya Aisyah radhiyallahu anha. Keponakannya Aisyah radhiyallahu anha. Baru Aisyah mengatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakumu minal lail. adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan salat malam hatta tatafattara qadamah hingga ya kakinya bengkak. Faqultu lahu, maka kata Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima tasna'u hadha ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah? Ya, melihat kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian, ya salatnya sampai bengkak-bengkak, kenapa harus dilakukan begitu? Lalu ya ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima tasna'u hadha ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Ya, kenapa masih saja engkau ya beribadah sampai seperti ini? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura, apakah aku tidak boleh menjadi seorang yang hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah bahwasanya ya ketika seseorang melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala butuh kepadanya al-mujahadah, butuh kepadanya mengerahkan segala kemampuan, ya naam, kemudian bersabar di atas melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini merupakan bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu bahwasannya Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala penuh dengan kesungguh-sungguhan. Iya. Penuh dengan semangat. Naam. Dan kita tahu bahwasannya salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya yakunu tawilan, bacaannya panjang, ya. Bacaannya panjang. Dan demikianlah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita mungkin ya baru satu juz saja ya sudah enam goyang-goyang atau yang lainnya. Enam. Yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika beliau membaca surah atau ayat di dalam salatnya ketika salat malam maka panjangnya pun sama sebagaimana rukuknya, begitu pula sujudnya. Naam. Ini menunjukkan bahwasannya ya ibadah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya penuh dengan kesungguh-sungguhan sehingga terlihat ya bagaimana bengkaknya kaki beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, anna al-insana kullama izdada fi ta'ati rabbihi faqad izdada syukran lillah. Bahwasannya seseorang tatkala dia bertambah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ya akan bertambah pula rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan syukur itu tidak hanya sekedar diucapkan dengan lisan. Dia mengucapkan ya, saya bersyukur kepada Allah, atau dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ya, syukur ini juga dilakukan dengan perbuatan, ya, dengan perbuatan, dengan dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak hanya sekedar ya bersyukur alhamdulillah dapat rezeki dari Allah yang melebihi dari kebutuhannya, ya, atau dia mendapatkan sesuatu yang tiba-tiba menyenangkan. Nah, tidak hanya dia mengucapkan dengan lisannya alhamdulillah, tetapi dia lakukan bentuk syukurnya itu dengan perbuatannya, dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tatkala seseorang ya dia menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan bertambah pula rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya bahwasannya menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Ya. Dan ini diberikan khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga ada sebagian di sana yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Badar. Ya. 6. Di perang Badar. Kanu, yang mereka itu ada 300 wa bidin 10 rajulan, ada 300 sekian ya. Puluh. Ya, sekian puluh laki-laki. Ini semua naam diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang masyhur 6 yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar, "Amma 'alimta anna Allah ittala 'ala ahli Badr faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafarta lakum." Ya. Ketahuilah, i'malu beramallah. Lakukanlah apa yang kalian inginkan. Apa yang kamu inginkan? Faqad ghafarta lakum, maka sungguh Allah telah mengampuni kalian. 6. Allah telah menjamin dan mengampuni 6 para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadir dalam perang Badar. Tapi bagaimana sikap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mendapatkan jaminan seperti itu? Ya, mereka tidak berleha-leha, ya, tidur di rumah santai, enggak sholat, enggak puasa, tidak. Ya, bahkan mereka semakin semangat, ya, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Naam. Bukan malah ya santai-santai enggak mau beribadah dengan alasan ya sudah diampuni dosa-dosanya, tidak. Naam. Ini ya beberapa faedah yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.